Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunyawi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iya ya nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Alhamdulillah pada malam hari ini walaupun banyak gangguan suara-suara yang cukup mengganggu ya, tapi alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di musala yang mulia ini untuk melanjutkan pembacaan risalahnya Syekh Hasiatullah Alibi Jawab Su'alin An Jihadika Ba'd. Jawaban pertanyaan tentang jihad defensif. Kita masih pada pasal pembahasan tentang beberapa contoh kontradiksi yang dialami oleh kelompoknya Abu Maryam Al-Mukhlis dan para pengikutnya. Kita lanjutkan contoh lainnya. Wa minha annahu ma'a mururil waqti aydhan yaktashifuna katrata wa quwata munaqadatihim limaqasid syar'i wa mabanihi wa usulid dinil mutaqarrirati bi anwa'i dilalati ghairin nafiyati. Contoh lainnya adalah mereka bersamaan dengan berjalannya waktu mereka akan menemukan banyak dan kuat, sikap mereka itu banyak dan sangat kuat bertentangan dengan maqasidus syar'i, tujuan-tujuan diturunkannya syariat Islam. Wa mabanihi dan bangunan syariat Islam. Wa usulid dinil mutaqarrirati dan pokok-pokok ajaran Islam yang telah baku berdasarkan bi anwa'id dilalati ghairi nasiyati dengan beberapa bentuk penunjukan dalil yang sifatnya tidak nas, yang sifatnya bukan teks tegas tapi dari pemahaman, harus direnungkan dalam ya, ada dalam usul fikih itu nanti akan ada teori yang namanya qawaid lughah, kaidah-kaidah bahasa, ada juga qawaid syariah, kaidah-kaidah syariat. Kaidah lughah itu umpamanya nanti ada pembagian namanya sebuah ayat, sebuah hadis itu mesti punya dua unsur. Unsur mantuk, sesuatu yang tersurat. Ada juga unsur mafhum. Mafhum itu sesuatu yang tersirat, sesuatu yang dibalik lafal itu. Tidak disebutkan teksnya dalam lafal tapi sudah masuk dalam kandungan ayat itu ya. Contohnya ada ayat wala taqrabu zina, umpamanya janganlah kalian mendekati zina. Mantuknya, tersuratnya itu adalah yang dilarang mendekati zina saja. Kalau zina betulan kan belum disebutkan. Nah, itu tidak disebutkan secara nas, tapi itu disebutkan secara mafhum, secara pemahaman, secara tersirat ya. Kalau mendekati zina saja tidak boleh, apalagi yang melakukan zina betulan. Atau contoh lainnya, umpamanya wala taqullahuma uff, janganlah kalian mengatakan kepada kedua orang tua kamu, ungkapan yang menunjukkan kejengkelan, tidak adanya intiro penghormatan ya. Hadis dan lain sebagainya, Hus dan lain sebagainya. Di situ yang disebutkan, yang dilarang mengucapkan itu, itu namanya nas. Tapi di balik nas itu ada dilalah lain, ada cara lain untuk memahami ayat itu, yaitu mafhum tadi, mafhum muwafaqah. Kalau si saja dilarang, apalagi menyakiti yang lebih berat, mukul dan lain sebagainya. Nah, ini harus dipahami, syariat itu, ayat dan hadis itu tidak harus menunjukkan sesuatu itu dengan lafal teknas tadi, tapi cara lain untuk memahami itu banyak. Nanti maka ada istilahnya tadi, dilihat dari mantuk dan mafhumnya, ada mantuk, ada mafhum. Nanti dilihat dari satu ayat, satu hadis itu punya kemungkinan berapa makna. Nanti ada dibagi lagi menjadi nas, yang punya satu makna saja tidak mungkin punya makna lain. Umpamanya sholat oleh Rasulullah, apakah ada kewajiban atas kami yang lain selain sholat lima waktu itu? Tidak ada, kecuali kalau kalian mau sholat sunnah. Ya, berarti di situ tuh nas itu, sholat yang wajib itu lima waktu, tidak mungkin ditafsirkan enam waktu, tujuh waktu, tidak punya kemungkinan makna lain. Itu namanya nas. Ada lagi nanti di bawah nas itu namanya zohir. Zohir itu sebuah lafal, sebuah ayat, sebuah hadis punya banyak makna, tapi makna yang kelihatannya sekilas, kalau kita baca langsung bisa dipahami itu, langsung terbaca itu, makna yang kelihatan paling kuat itu namanya zohir. Di balik zohir itu ada makna-makna lain yang mungkin lebih lemah, yang disebut muawal. Muawal. Nanti dari sisi luasnya cakupan, nanti ada pembagian lagi, ada lafal ayat atau hadis itu yang menunjukkan makna yang mutlak, makna umum sekali. Ada yang muqayyad, dibatasi dengan beberapa sifat. Nanti ada lagi yang namanya am, menunjukkan makna umum. Ada lagi yang khot, menunjukkan khusus. Nanti ada am itu yang ditakhsis lagi. Banyak, banyak cara untuk memahami ayat dan hadis itu. Jadi tidak mesti hadisnya harus, kalau mencari sesuatu itu harus ada dalilnya nas gitu, enggak. Enggak seperti itu cara memahami syariat. Fa innahum yajiduna anna syar'a yamilu ilal uzri wa yatashawwafu ilaihi. Mereka mendapatkan ya, syariat Islam itu cenderungnya untuk memberi udzur dan lebih menyenangi hal itu. Wa yaksiru min matihi. Dan syariat Islam banyak memuji pemberian udzur. Wal hasi alaihi, dan banyak menganjurkan untuk memberi udzur. Kalau kita baca ayat-ayat dan hadis kan seperti itu. Allah itu punya sifat warahmati sabaqat ghadabi, rahmatku itu mendahului kemurkaanku. Itu sifat yang disebutkan dalam banyak hadis seperti itu. Allah punya 100 rahmat, 99 diturunkan di muka bumi, satu diturunkan di muka bumi, 99 di akhirat. Mereka akan menemukan dalil-dalil seperti itu, ayat-ayat, hadis-hadis yang menunjukkan syariat itu lebih cenderung memberi udzur daripada tidak memberi udzur. Kama qala Nabi SAW, sebagaimana disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaisa ahadun ahabbu ilaihi al-udzru minallahi. Dan tidak ada seorang pun yang lebih suka untuk memberi udzur, memberi maaf, melebihi Allah Subhanahu wa taala. Min ajli dzalika anzalal kitaba wa arsalar rusula. Oleh karena itu Allah menurunkan kitab suci dan mengutus para rasul. Hadis muttafaqun alaih dengan lafal Imam Muslim. Seperti itu ya. Hadis ini sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim ya. diawali dengan kisah tentang Wiro, tentang kecemburuan. Saya tanya Sa'ad bin Abi Waqqas, tanya, ada sahabat tanya kepada Rasulullah SAW, kalau dia salah, "Wahai Rasulullah, apa yang harus saya lakukan? Kalau saya masuk ke dalam rumah, masuk ke dalam kamar, saya dapati ada seorang laki-laki di atas istri saya, di atas ranjang. Apa yang harus saya lakukan dalam kondisi seperti itu? Apa saya motret dia, biar punya bukti, shooting? Kalau saya sendirian kan, gak punya saksi. Apa harus pegang HP 4, bed. Atau harus kentongan, panggil orang-orang biar saksikan semuanya, atau bagaimana? Atau saya ambil jalan pintas jenis pedang?" Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, "Kalau saya, ya Rasulullah, saya unis pedang, saya tebas dia langsung di tempat." Maka Rasulullah SAW bertanya, "Atas jahuna apakah kalian heran dengan kecemburuan Sa'ad bin Abi Waqqas? Allah lebih cemburu lagi daripada cemburunya Sa'ad." Tapi mesti begitu ya, sekalipun Allah tuh punya sifat kecemburuan yang sangat tinggi, tentunya kecemburuan yang layak dengan kesempurnaan Allah. Tapi Allah juga pemaaf. Ada juga kan kata Syekh Shodiq bin Abdullah kan begitu, cara memahami hadis itu. Kenapa masalah uzur ini dikaitkan dengan masalah cemburu? Kalau manusia cemburu sama istrinya berzina sama laki-laki lain, dia langsung di pedang bunuh karena saking marah, saking cemburunya. Allah tuh tiap hari disakiti oleh makhluknya, bisa dikasih makan, kasih umur, kasih kesehatan, kasih ini itu. Tapi ada aja orang berbuat syirik, ada aja orang berbuat kufur, ada aja orang berbuat maksiatnya begitu. Allah cemburu, marah kan begitu. Tapi Allah tidak langsung hukum mereka semua, tidak begitu. Tapi Allah itu orang yang paling memberi maaf. Diturunkan kitab suci, diutus para rasul. Itu apa itu tadi? Untuk menegakkan hujah. Tidak dengan sekedar berbuat syirik, berbuat kufur tadi kemudian langsung Allah main ponis, main hukum, tidak seperti itu. Kama yatasyawafu ila taisiri wassuhulati wattakhfif. Sebagaimana juga syariat itu senang, cenderung untuk taisir, memberi kemudahan, wassuhulah, kemudahan ya, wattakhfif, dan memberi keringanan. Kita ingat sebelum Rasulullah SAW wafat tahun 10 Hijriah, beliau mengirim 2 orang sahabat untuk berdakwah ke Yaman. Pertama beliau kirim Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu beliau kirim 2 orang lagi, kalau tidak salah Ali bin Abi Thalib ya, sama satunya lagi siapa lupa. Itu dipesani oleh Rasulullah SAW ya. Pesannya apa? Yatsiru wala tu'asiru, berilah kemudahan, jangan mempersulit. Basyiru wala tunafiru, berilah kabar gembira, jangan buat orang lari. Itu pesannya Rasulullah SAW di akhir hayatnya kepada para da'i yang dikirim ke daerah-daerah. Dan kalau kita baca ayat Al-Quran banyak ya, ayat-ayat yang menyatakan Islam memang, syariat Islam itu salah satu sifatnya adalah memberi kemudahan, memberi rusuh. Yuridullahu likum yusrah wala yuridu likum yusrah wa ma ja'ala 'alaikum fid dini min haraj, dan banyak ayat lainnya. Wahum bi'aksi zalika kullihi. Tapi mereka, Abu Maryam al-Mukhlid dan para pengikutnya itu justru tidak seperti itu. Mereka berbeda 180 derajat dengan sifat Allah, sifat Rasulullah SAW, sifat syariat Islam itu sendiri. Fayujibulahum dalika ta'nibaz dhamirin mudhafan wa muqarraran. Oleh karena itu apa? Sikap mereka yang memperberat, mempersulit, membuat mereka menekan perasaannya, kata hati nuraninya mereka sendiri, dan itu berulang-ulang mereka lakukan. Hatta layat ilal halu, hatta liyat ilal halu biba'dihim ila ayyakroha ayat ma'a au yakro'a minal qur'ani wal hadithi ayatin wa ahaditha taisiri wal uzri wa takfifi wa nahbi dalika. Sampai-sampai ya, dalam sebagian kondisi sebagian mereka itu benci kalau mendengar, ya tidak suka mendengar atau membaca ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis yang bicara tentang taisir, kemudahan, takfif tadi, keringanan dan lain-lain. Mereka tidak suka baca ayat-ayat begitu tuh, baca hadis-hadis begitu tuh tidak suka. Padahal kalau kita baca ayatnya sangat banyak sekali. Betapa orang itu masuk Islam itu sangat sederhana. Contoh kasus dalam nanti disebutkan Rasulullah SAW punya seorang pembantu anak kecil. Kerjanya sebagaimana Anas bin Malik, dia ini membantu Rasulullah SAW kurfi. Tapi ini orang Yahudi. Orang Yahudi masih kecil, enggak tahu mungkin tetangga rumahnya Rasulullah SAW orang Yahudi atau bagaimana, ya anak kecil Yahudi ini tiap hari bekerja di rumah Rasulullah SAW. Suatu hari si anak kecil ini sakit, sakitnya parah, mau sakaratul maut. Rasulullah SAW menjenguk, kemudian oleh Rasulullah SAW dibilangi si anak kecil itu, ya ditunggui bapaknya ibunya juga ya, aslim, aslam, masuk Islamlah kamu, maka kamu akan selamat. Si anak ini anak kecil ya, belum balig ya, bapak ibunya Yahudi. Maka dia lihat ke wajah bapaknya, gimana ini, mengharukan itu ya, gimana, tidak bisa ngomong, tapi lihat bapaknya dia kan sudah kondisi kritis begitu ya. Ya Rasulullah sayang pada dia yang tiap hari kerja di rumah beliau. Maka bapaknya bilang kepada anaknya, ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim, yaitu Rasulullah setelah. Maka dia mengucapkan syahadat, kemudian mengembuskan nafas yang terakhir. Maka Rasulullah SAW bersabda ya, alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Padahal dia masuk Islam itu bukan karena dibacakan ayat Al-Quran, bukan. Bukan karena dibacakan hadis. Apa? Menurut omongan bapaknya tuh, si Ati Abul Qasim, bapaknya yang Yahudi itu juga tidak bacakan ayat Taurat yang menyebutkan Muhammad itu Nabi, tidak. Hanya dengan menuruti kata bapaknya itu dia bisa selamat seperti ini. Namanya kan taklid sebenarnya ya. Kan ada juga ulama bilang tidak ada taklid dalam masalah Tauhid. Ini masuk Islam itu Tauhid. Ini ayat ya. Ulama bilang begitu ya, kita lihat apa benar prakteknya pada zaman Rasulullah SAW itu orang masuk Islam itu harus paham dalil semua. Betapa banyak orang masuk Islam ya, mengamalkan Islam itu tidak tahu dalil-dalil yang banyak itu. Ya hanya lihat akhlak Rasulullah, kadang karena kejujuran dalam amalahnya. Ada orang Yahudi punya utang pada Rasulullah SAW, kemudian dia minta nagih hutangnya kepada Rasulullah SAW. Dia tarik asal. Rasulullah ini dengan keras. Terus dikatai, kamu ini orang yang kalau ngutang gak berani nepati, mundur-mundur gini gitu, sampai membekas di leher beliau. Sampai sahabat itu pada mau nonjok dia semua. Tapi Rasulullah sekarang sabar ya. Dia perintahkan sahabat untuk ngambilkan dia pembayaran utang itu, bahkan dilebihkan sekian gandum atau apa pada masa itu. Dengan perantaraan begitu itu dia masuk Islam. Bukan karena baca ayat tauhid syirik, bukan. Atau juga bagaimana dalam hadis-hadis sahih, ya, ada sahih Bukhari dan Muslim, kita lihat itu ada yang namanya siapa ini, Sumamah bin Usal, pemimpin suku Hanifah. Dia orang musyrik, mau berangkat ke Mekah untuk umroh, bawa unta, ditangkap oleh para sahabat di tengah jalan. Ada pasukan Islam dikirim Rasulullah SAW untuk patroli, ketemu orang musyrik, tangkap, bawa ke Madinah, diikat di tiang masjid. Pagi, siang, sore, malam, 3 hari 3 malam dia diikat di tiang masjid, cuma dibuka pas jam makan, mungkin sama BAB dan BAK aja. Ya kan, nggak mungkin BAB BAK sih. Dilepas pada jam itu ya, sama jam makan aja, habis itu diikat lagi. Pagi pada subuh ditanya oleh Rasulullah, bagaimana kabarmu wahai Sumama, apa yang kamu butuhkan? Wahai Muhammad, kalau engkau akan membunuhku, memang engkau layak karena aku punya permusuhan padamu. Tapi kalau engkau minta tebusan, saya ini kepala suku, saya sanggup bayar tebusan yang banyak. Oh ya, pergi. Besok gada subuh dikitukan lagi, 3 hari berturut-turut. Sampai hari ketiga kan tidak ada perubahan, ya kan? Maka diperintahkan oleh Rasulullah SAW, sudah lepas saja itu Sumama. Akhirnya Sumama pergi, datang lagi ke masjid, sudah habis mandi. Kemudian menyatakan syahadat di hadapan Rasulullah SAW. Dia bilang, saya ini tidak mau masuk Islam pada masa 3 hari itu karena saya khawatir nanti orang salah paham. Pikirannya saya masuk Islam karena takut. Pengen menyelamatkan nyawa, pengen menyelamatkan harta. Padahal apa dia masuk Islam itu gara-gara apa? Dia lihat 5 kali dalam sehari semalam itu orang Islam itu semuanya dengan beragam profesi, status sosialnya, perbedaan macam-macamnya itu bisa bersatu dalam sholat yang rapi, rukuk-rukuk bareng, takbir-takbir bareng, ketompakan, kesamarataan, tidak adanya kelas-kelas sosial itu yang membuat dia terharu akhirnya masuk Islam. Ini sama sekali tidak ada pembacaan ayat-ayat tauhid, ayat apa. Dan itu banyak ribuan orang masuk Islam dengan cara seperti itu. Itu memberi kemudahan. Dan itu kalau dikumpulkan nanti dengan seperti itu sangat banyak. Nah, mereka tidak kuat nahan-nahan dengar hadis-hadis begitu, ya, ayat-ayat begitu. Padahal itu praktek amaliyahnya di zaman Rasulullah. Wa hadza huwa sya'nu sahibil bid'ati wal fusuq. Inilah keadaan para pelaku bid'ah dan kefasikan. Fasik dalam kurung wal khuruju an ta'atillah ta'ala wa siratihi mustaqim. Jadi sebut fasik adalah keluar dari ketaatan kepada Allah dan jalannya yang lurus. Annahu yasiru indahu harajun minal ayati wal ahaditsil lati tuqalifu bid'atahu wa fitrahu. Dalam diri dia ada haraj, ada perasaan sempit, perasaan berat terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis yang menyelisih bid'ah dia dan kefasikan dia. Fayadkhulu bidzalika tahta ta'ilati qaulillahi azza wa jalla. Maka mereka dengan sikap itu masuk dalam sekup firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ya, ayat 65. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Wajibal limu taslima. Syaratnya orang beriman. Oh ya, adalah dalam ayat ini syarat iman itu adalah tauhidul mutaba'ah. Ada tauhid ibadah, asyhadu an la ilaha illallah, mentauhidkan ibadah kepada Allah semata. Ada juga asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, tauhid mutaba'ah, tauhid ittiba', hanya ittiba', hanya mutaba'ah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayatnya ini. Tsumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita. Kemudian mereka tidak mendapatkan dalam diri mereka, dalam hati mereka perasaan berat terhadap keputusanmu wahai Muhammad. Apa yang diputuskan Rasulullah diterima, tidak merasa protes, tidak ini itu, tidak merasa berat. Wa yusallimu taslima, dan mereka menerimanya dengan segenap penerimaan. Nah, mereka tidak bisa menerima seperti itu ya. Artinya berat terhadap ayat-ayat dan sebagainya yang sebenarnya seperti itu. Waqad dzakara hadhihi al-fa'idatu Ibnu al-Qayyim, hadhihi al-fa'idata Ibnu al-Qayyim fi ba'd kutubihi. Faidah, pelajaran yang berharga ini telah disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam sebagian bukunya. Mungkin dalam ini kan Al-Fawaid ya. Ada buku kecil itu Al-Fawaid. Wa naqala fi kitabihi Ijtima' al-Juyushil Islamiyati, dan dalam bukunya yang berjudul Ijtima'ul Juyushil Islamiyah ala Wadwil Jahmiyah al-Mu'tazilah, berkumpulnya pasukan Islam untuk memerangi Jahmiyah Mu'tazilah. Dalam bukunya itu beliau meriwayatkan dari Ibnu Abi Hatim dan Abdullah bin Imam Ahmad, Abdullah bin Ahmad bin Hanbal ya, si kitabaihima as-sunnah, dalam kitab as-sunnah. Nabi Ibnu Abi Hatim punya kitab namanya as-sunnah. Abdullah bin Ahmad bin Hanbal juga punya kitab namanya as-sunnah. Kalau disebutkan kitab as-sunnah pada masa salaf, maka pengertiannya adalah kitab akidah maksudnya. Annahuma rawaya anil Jahmi ibn Sufwani. Keduanya meriwayatkan dari Jahm bin Sufwan, pemimpin kelompok Jahmiyah. Annahu tala qaulahu ta'ala. Bacanya Jahm bin Sufwan suatu hari membaca firman Allah Subhanahu wa taala. Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa. Ar-Rahman yang di atas arsy bersemayam. Surat Thoha kalau tidak salah ya, awal-awal. Faqala, maka Jahm bin Sufwan mengatakan, "Lau wajadtu sabila ila an ahukkaha minas suhufi la fa'altu." Seandainya aku menemukan cara untuk menghapus ayat ini, untuk menggosok, menghapus, menstipek ayat ini dari mushaf, dari lembaran-lembaran, sudah pasti akan aku lakukan. Maunya dia Al-Quran itu tidak ada ayat ini. Kenapa? Karena dia tidak percaya Allah itu istiwa di atas arasy. Dalam riwayat-riwayat lain disebutkan, bukan seperti ini Tuhan yang kami inginkan. Maksudnya kayak orang-orang jil itu ya. Ada tsunami yang mati kok hampir 200 ribu di seluruh dunia. Ada putusan itu ya, Malabar, mana Bangladesh, mana itu, Malaysia. Nah dia, mereka bilang itu, kita tidak butuh Tuhan yang kejam. Orang-orang jil bilang begitu ya. Bagi mereka yang disebut Tuhan itu harus penyayang. Namanya penyayang itu ya, kasih uang tiap hari, kasih kesehatan, kasih apa-apa ya, dimanja, tidak pernah dapat ujian yang buruk-buruk. Nas'alullah al-afiyata wa salamata wa tasdita alal haqi amin. Kita berdoa kepada Allah memohon keselamatan dan keteguhan di atas kebenaran. Amin. ini kita ucapkan untuk selesai sampai paragraf ini ya. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah taala fi kitabil fawaid inda kalamihi ala anwa'i hadzal Qur'an. Imam Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Al Fawaid, kitab yang cukup tipis sebenarnya ya, tidak terlalu besar. Saat berbicara tentang macam-macam bentuk menjauhi Al-Qur'an, beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Furqan ayat 30 kalau tidak salah. Wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi taqadu hadzal qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Qur'an itu sesuatu yang mereka jauhi. Disebutkan oleh Muqayyim rahimahullah, Rasulullah SAW itu dalam seumur hidupnya mengeluh dalam Al-Qur'an hanya satu ayat itu. Mengeluh apa? Mengeluh umatnya itu menjauhi Al-Qur'an. Kemudian disebutkan ada lima bentuk menjauhi Al-Qur'an ya. Disebutkan di sini wa kadzalikal harajul ladzi fi suduri minhu. Demikian juga perasaan sempit, perasaan berat di dalam dada terhadap Al-Qur'an. Fa innahu taratan yakunu harajan min inzalihi wa kaunihi haqqan min indillah. Terkadang dadanya itu sempit, kenapa? Sempit karena Al-Qur'an itu terlanjur Allah turunkan dan ternyata Al-Qur'an itu benar-benar kebenaran dari Allah. Orang Yahudi, orang Nasrani kan sesak dadanya. Wah, kenapa wahyu terakhir diturunkan bukan kepada golongan kita? Kenapa Al-Qur'an itu benar ya? Benar tapi mereka sembunyikan ilmunya. Wa taratan yakunu min jihati takallumi bihi aw kaunihi makhluqan min ba'di makhluqatihi alhama ghairahu an takallama bihi. Terkadang juga hati mereka itu merasa susah, merasa sempit itu dari apa? Memperdebatkan apakah Al-Qur'an ini takallum bihi, apakah Allah benar-benar berfirman dengannya, ataukah Al-Qur'an ini sebenarnya salah satu makhluk dari makhluk-makhluk Allah yang Allah ilhamkan kepada selainnya untuk berbicara dengannya. Debat panjang lebar, apakah Al-Qur'an itu makhluk atau bukan, apakah hurufnya makhluk atau bukan. Debat yang sifatnya debat akal, gak akan nambah iman sedikit pun ya, seperti itu. Orang-orang Mu'tazila kemudian diikuti Mutakalimin, Asy'ariyah, Maturidiyah. Wa taratan yakunu min jihati kifayatihi wa adamiha wa annahu la yakfil ibadah bal hum muhtajuna ma'ahu ilal ma'kulati wal aqisati awil ara'i awis biasat. Terkadang juga hatinya sesak itu kenapa? Karena memperdebatkan tadi apa benar Al-Qur'an itu sudah mencukupi seluruh kebutuhan hidup umat manusia, ataukah sebenarnya Al-Qur'an itu belum cukup, belum bisa memenuhi seluruh kebutuhan hidup manusia sehingga manusia harus membutuhkan makulat hasil olah pikir lagi wal aqidah kias analogi-analogi wal awil ara ya pendapat-pendapat wal awil siasat atau teori-teori politik-politik namanya. Wa taratan yakunu min jihati dilalatihi wa ma urida bi haqa'iquhu al-mabhumatu minhu indal khitabi au urida bihi ta'wiluha wa ifraduha an haqa'iha haqa'iqiha ila ta'wilatin mustaqrahatin mustaraka. Terkadang juga sempitnya hati mereka itu, sesaknya hati mereka itu karena memperdebatkan apakah Al-Qur'an itu menunjukkan makna yang hakikat, makna hakikat, makna yang sebenarnya. Tujuan dari yang dimaksud dari ayat Al-Qur'an itu adalah makna-makna yang sebenarnya yang langsung bisa dipahami dari teksnya saat difirmankan oleh Allah, ataukah yang diinginkan itu adalah makna yang takwilannya, makna yang jauh yang keluar dari makna yang sebenarnya. Ditakwilkan kepada takwilan-takwilan yang dibenci, yang punya banyak pengertian. Wataratan yakunu min jihati kauni tilkal haqa'iki wa inkanat muradatan fahiyata sabitatun fi nafsil amri awhama anha muradatan lidarbin minal maslahati. Terkadang juga sempitnya hati mereka, sesaknya hati mereka terhadap Al-Quran itu timbul karena apa? Dari satu sisi sebenarnya mereka mengakui Al-Quran itu maknanya adalah makna hakikatnya, maknanya sebenarnya. Tapi mereka masih memperdebatkan apakah makna yang sebenarnya itu sabitatun fi nafsil amri, ya, sudah tetap sabu seperti itu, atau sebenarnya tetap tapi untuk satu tujuan tertentu, maslahat tertentu. Faqulu ha'ula'i fi sudurihim harajun minal Qur'an. Mereka semua itu dalam hati mereka ada rasa berat terhadap Al-Qur'an. Ada rasa sesak terhadap Al-Qur'an. Wa hum ya'lamuna min dzalika min nufusihim. Mereka mengetahui sesak sempitnya itu dari diri mereka sendiri. Sadar sebenarnya dalam dada itu terasa sesak. Jiwanya, nuraninya tidak bisa terima. Wayajidunahu fi sudurihim. Mereka mendapatkan rasa sesak sempit tadi dalam dada mereka. Wala tajidu mubtadi'an fi dinihi qattun illa wa fi qalbihi harajun minal ayati allati tukhaliqu bid'atahu. Dan engkau tidak akan mendapatkan seorang pelaku bid'ah pun dalam agama ini kecuali di dalam hatinya ada perasaan sempit, perasaan sesak terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang menyelisih bid'ah yang dia kerjakan. Kama annaka la tajidu zaliman fadiran illa wa fi sadri harajun minal ayati allati tahulu bainahu wa baina iradatihi. Sebagaimana engkau akan mendapat, tidak akan mendapatkan seorang pun yang zalim, yang fadir, kecuali dia akan merasa sempit, dadanya akan merasa sempit dari ayat-ayat yang menghalangi dia dari mengejar apa yang dia inginkan. Pemabuk paling tidak suka sama ayat yang bicara tentang khamr, mesti pecandu narkoba, ya kalau dibacakan ayat-ayat Al-Maidah 91, 90, 92 itu ya lari. Ya, penguasa sekuler gitu dibacakan menetapkan hukum yang mulia Allah dan lain sebagainya akan susah. Tidak susah. Zina, ya begitu juga bacakan ayat-ayat zina. Kenapa? Karena ayat-ayat itu mencegah dia, menghalangi dia untuk mengejar apa yang dia inginkan. Hawa nafsunya terhalangi. Fatadabbar hadzal makna, maka renungkanlah makna ini, pengertian ini. Tsummardha li nafsika bima tasya. Setelah itu terserah Anda. Silakan pilih untuk apa Anda, apa yang Anda inginkan, mau sesak atau tidak terhadap Al-Qur'an itu hak Anda. Tapi masing-masing akan menanggung pilihan dari apa yang dia pilih. Wallahu. Demikian untuk malam hari ini kita selesaikan bab pembahasan contoh-contoh karena kudrat beberapa kontradiksi yang terjadi pada diri Abu Maryam Al-Mukhlis dan para pengikutnya. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.